وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kita lanjutkan ya ikhwah. Kita masuk pada hadis yang kedua. Qala rahimahullah Al-hadithus tsani, hadis yang kedua. Hadis yang dikenal dengan hadis Jibril alaihi salam. Karena hadis ini mengisahkan tentang kedatangan beliau alaihi salam di tengah-tengah majlis Rasulullah dengan para sahabat, ya, yang menjelma sebagai sosok, ya, manusia yang tidak ada satupun di antara para sahabat yang mengenalinya. Ya. Dan hadis ini hadis yang agung dan cukup panjang beliau nukilkan di sini. Dan lengkap di dalam menjelaskan tentang perkara-perkara Islam meskipun secara global. Oleh karena itu, hadis ini dikenal pula dengan hadis Ummus Sunnah. Ummus Sunnah, induk dari As-Sunnah. Al-Syeikh Shalih Al-Syeikh Hafidhahullah menjelaskan, kata beliau, sama ba'du ahli ilmi ummas sunnah. Sebagian para ulama menamai hadis ini dengan ummus sunnah. Kenapa? Li'anna jami'as sunnati ya'udu ila hadzal hadis. Karena seluruh perkara-perkara sunnah, prinsip-prinsip Islam, ya, secara global itu kembali kepada hadis ini. Oleh karena itu, Al-Hafidhu Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menukilkan perkataan Imam Qurtubi rahimahullah, kata beliau, hadal hadith yasluhu an yuqal lahu ummus sunnah. Kata Qurtubi rahimahullah, hadith ini, ya, sangat layak, sangat pantas, ya, sangat pas, sesuai untuk dinamakan dengan ummus sunnah. Lima tadhammanahu min jumali ilmi sunnah. Karena kandungan dari hadis ini yang memuat dan mencakup, ya, seluruh perkara-perkara sunnah yaitu Islam. Nah, kata beliau, hadis yang kedua, an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Apa gelarnya beliau? Sa'd Amirul Mukminin. Ada lagi? Umar. Apa gelarnya? Jarir. Al-Faruq. Apa kunyahnya? Abbas. Abu Hafsin. Ya. Bukan Abu Hafsah tapi Abu Hafsin. Hafs, ya. Hafs ini laki-laki, kalau Hafsah perempuan, ya. Dan beliau berkunyah dengan Abu Hafs. Kata beliau, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah alaihi salatu wassalam zata yaumin ittala 'alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Suatu hari, kata Umar, kami duduk bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kami berarti menggambarkan bahwa ketika itu hadir, ya, dan ada sejumlah para sahabat sedang bermajlis. Tiba-tiba muncul, ya, ke tengah-tengah kami seseorang, rajul, syadidu bayadi thiyab, yang pakaiannya itu sangat putih. Syadidu sawadi sya'ri, dan sangat hitam rambutnya. La yura 'alaihi atharu safar, dan tidak terlihat tanda-tanda atau bekas-bekas safar. Orang safar biasanya seperti apa keadaannya? Ada bekasnya? Ada tandanya? Ya, biasanya kondisinya ya tidak rapih. Ya, kalau punya rambut ya mungkin tidak tertata. Ya, berpakaiannya pun ya tidak serapih orang yang ya tidak safar. Nah, namun orang ini sama sekali tidak nampak, tidak terlihat tanda atau bekas-bekas safar. Ini rapih, pakaiannya juga kelihatan rapih, penampilan juga rapih. Wala ya'rifuhu minna ahad, namun tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya, yang mengetahuinya. Artinya kalau dia bukan musafir, ya barangkali ini penduduk kota Madinah. Ya. Namun ternyata dikatakan musafir juga tidak ada bekas-bekas safar. Dikatakan mukim juga kok enggak ada yang kenal. Kan aneh. Terus siapa gerangan? Ya. Disebutkan dalam sebagian riwayat, disebutkan oleh Imam Nasa'i di dalam Sunan Al-Kubra atau Sunan Al-Kubra, demikian pula Ibnu Rahuyah dalam musnadnya, dari hadis Abu Hurairah dan juga Bidzar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa ketika itu Jibril alaihissalam atahum ala surati Dihyah al-Kalbi. Ketika itu Jibril alaihissalam ya mendatangi mereka, majlis tersebut ya, menjelma menjadi Dihyah al-Kalbi. Dihyah al-Kalbi, beliau ini sahabat ya. Nah, ketika itu dalam riwayat ini disebutkan bahwa Jibril menjelma menjadi Dihyah al-Kalbi. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa annahu la Jibrilu nazala fi surati Dihyah al-Kalbi. Beliau adalah Jibril alaihissalam yang turun ya, dalam bentuk menjelma menjadi Dihyah al-Kalbi. Ini sahabat yang dikenal dengan ketampanannya, ya, bagus rupanya. Namun apabila kita bandingkan dengan riwayat yang barusan kita sebutkan, di mana kata Umar menceritakan ya, dan merespon bagaimana kedatangan orang ini, ya, la yura alaihi atharus safar, tidak ada tanda-tanda safar. Kemudian kata beliau wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya, yang mengetahuinya. Yang kalau seandainya ketika itu Jibril menjelma menjadi Dihyah al-Kalbi radhiyallahu ta'ala an, sahabat, tentunya mereka akan kenal dan tahu ini bukan orang lain, bukan siapa-siapa, ini sahabat kita, gitulah. Ya. Jadi ini seakan-akan apa? Kontra diksi, faham ya? Ya, kata Umar tidak ada seorang pun yang mengenali orang ini. Namun dalam konteks yang lain disebutkan dalam sebagian riwayat, ya, orang tersebut menjelma menjadi Dihyah al-Kalbi, sahabat. Ya, kalau sahabat tentunya akan dikenal kan gitu ya? Akan dikenal. Ya, oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah beliau mengomentari riwayat ini. Ketika disebutkan dalam konteks tadi nazala fi surati Dihyah al-Kalbi, bahwa Jibril alaihissalam menjelma menjadi Dihyah al-Kalbi, ini kata beliau wahmun, ini waham, kekeliruan ya, kesalahan dari perawi yang menukilkan riwayat ini. Kenapa? Li'anna Dihyah ma'rufun indahum, karena yang namanya Dihyah as-sahabi itu ma'ruf di kalangan mereka. Dan tentunya Umar juga tahu dan kenal kalau itu betul-betul menjelma menjadi Dihyah al-Kalbi. Wallahu a'lam. Ya. hatta jalasa ila nabi alaihi salatu wassalam. Yang kemudian orang tersebut duduk ya sampai mendekat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Saking dekatnya, saking rapatnya dengan Nabi, fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Orang tersebut menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi. Nempel. Lutut dengan lutut. Wa wada'a kaffaihi 'ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Ada dua pendapat di kalangan para ulama di dalam menafsirkan kalimat ini. Ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Yang dimaksudkan kedua paha siapa ini? Ada dua kemungkinan. Yang pertama kemungkinannya adalah ya, ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Satu. Yang kedua, ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi. Ya, sehingga di sini yang terjadi khilaf adalah masalah kata ganti dhamir di sini. Ini kembalinya kepada siapa? Kepada Jibril atau kembali kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun khilaf ini ya, walhamdulillah ada yang menafsirkan ya, yang memperjelas tentang maksud dari kedua paha yang dimaksudkan dalam riwayat ini. Bahwa ternyata disebutkan dalam Sunan An-Nasa'i bahwa disebutkan secara tegas dan jelas, wada'a yadahu ala rukbatai Rasulillah, bahwa ia meletakkan yadahu, yad apabila disebutkan secara mutlak yang dimaksudkan adalah telapak tangan. Ya. Ini istilah tangan, yad, di dalam syariat apabila disebutkan secara mutlak. Yang dimaksudkan apa? Telapak tangan. Kecuali ada batasan tertentu. Ya. Waghsilu aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tangan-tangan kalian sampai siku. Maka yang dimaksudkan dalam ayat tersebut perintah untuk berwudu dan membasuh tangan sampai siku, itu yang dimaksudkan bukan telapak tangan tapi tangan ya, lengan sampai siku. Namun dalam riwayat ini hanya disebutkan wada'a yadahu ila rukbati Rasulillah, ia meletakkan telapak tangannya ya di atas kedua lutut Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadis ini sahih. Ya. Naam. Al-Albani rahimahullah mensahkan riwayat ini. Demikian pula di dalam riwayat yang lain juga disebutkan dengan konteks yang mirip ya, dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Disebutkan wadhi'an kaffaihi 'ala rukbati Rasulillah, ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lutut Nabi. Jelas ya? Hadis ini juga sah, sahih. Ya, sehingga ini menjelaskan dan menafsirkan atau merinci ya makna atau yang dimaksudkan dalam riwayat ini bahwa ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi, maksudnya di atas lututnya. Ya. Atau di atas kedua pahanya, maksudnya kedua paha Rasulullah. Kedua lutut Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, menunjukkan sangat amat dekat. Ya, jadi bukan hanya lutut yang melekat tapi tangan sampai diletakkan di atas lutut atau paha Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu apa hikmahnya dari adanya pembahasan ini, riwayat tadi yang kita sebutkan, yang kita nukilkan? Apa faedahnya? Para ulama menyebutkan bahwa di antara hikmahnya, kenapa sampai Jibril alaihissalam ketika itu meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lutut Nabi. Ini babi ta'miyah, dalam rangka untuk semakin mengaburkan ya, bahwa yang datang itu seakan-akan orang-orang yang betul-betul datang kepada Nabi untuk bertanya Islam, ingin belajar ya. Mengesankan bahwa beliau datang untuk belajar dan menimba ilmu dari Nabi ya. Yang dikesankan dari sikap tadi itu bahwa orang ini datang dari pedalaman sana ya, dari pelosok yang memang dikenal kurang adab ya. Para sahabat enggak ada yang seperti ini, enggak ada yang berani itu loh dekat dengan Nabi kemudian sampai meletakkan tangannya di atas lutut Nabi, enggak ada. Nah, ini tiba-tiba datang ya, sekonyong-konyong mendekat, merapat, langsung meletakkan telapak tangan di atas lutut Nabi. Nah, ini yang pertama faedahnya. Faedah yang kedua, kata para ulama, dalam konteks riwayat tersebut, bahwa di sini fihi isyaratun lima yanbaghi lil mas'ul min at-tawadu' was-safh amma yabdu min jufati sa'il atau min jafa'i sa'il. Oh, di dalam konteks riwayat ini itu ada isyarat ya, bahwa sepantasnya lah bagi seseorang yang ditanya ya, itu memiliki sikap tawadhu dan lapang dada dengan sikap kekakuan atau kekasaran atau sikap kurang adab dari si penanya. Harus sabar ya. Nabi ketika melihat kondisi tadi ya, tiba-tiba ada orang datang kemudian merapat, mendekat, langsung menempelkan atau meletakkan tangannya di atas lutut Nabi. Nabi diam, tenang, tidak marah, kenapa sih dekat-dekat? Nah, ini ada bagi yang dimintai fatwa, yang ditanya, ketika ada sikap kasar atau kurang adab dari sebagian orang, maka hendaknya dia bersabar. Ini satu arah ya. Dari arah yang lain, dari sisi as-sa'il yang minta fatwa, yang belajar, tentunya harus berhias dengan apa? Dengan adab tentunya. Ya, harus berhias dengan adab yang baik. Ya, sikapnya demikian pula, cara duduknya, bertanyanya, bahkan kalimatnya pun harus ya, dibuat sesantun mungkin itulah. Nah, ini termasuk baiknya di dalam meminta fatwa ataupun bimbingan atau di dalam menimba ilmu. Nah, paham ya? Kemudian kita lanjutkan. Waqala, kemudian orang tersebut mengatakan, ya Muhammad. Nah, tambah lagi. Wahai Muhammad. Ini panggilan yang tidak pernah diucapkan oleh sahabat yang tinggal di Madinah kecuali oleh orang A'rab ya, suku pedalaman yang tinggal di pelosok sana, yang jauh dari kehidupan kota, yang belajar adab ya, para sahabat ketika memanggil Nabi ya, dengan panggilan kemuliaan, ya ayuhan Nabi, ya Rasulullah, demikian. Namun ternyata orang tersebut memanggil dengan ya, sebutan nama, ya Muhammad. Nah, ini juga mimbabi ta'miyah, untuk semakin mengaburkan ya. Akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, khabarkan kepada saya tentang Islam. Apa itu Islam? Faqala Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka Nabi menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Ya, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah ya, yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah. dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Kemudian engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullahil Haram, ya, apabila engkau mampu untuk melaksanakan perjalanan ke sana. Qala sadaqta, kata orang tadi, engkau benar. Qala, kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Ya, kami heran. Ia yang bertanya tentang Islam, namun ternyata ia sendiri yang membenarkan. Berarti ia faham. Orang ini sudah ngerti dan tahu ilmunya. Ya, kok nanya lagi gitu lah. Nah, maka ini yang membuat para sahabat, kata Umar, fa'ajibna lahu. Kami heran kepada orang tersebut. Kenapa? Tutup mulutnya. Masuk lalatnya nanti sama nyamuknya. Gak boleh ketawa. Ketawa lagi. Berdiri ya. Diam ya. Lah, di antara faedah, kata para ulama, dari konteks hadis ini, di mana Jibril yang ketika itu enggak dikenali oleh para sahabat bertanya tentang sesuatu yang kemudian beliau sendiri yang membenarkan, faedahnya adalah bolehnya bertanya ya kepada seseorang dalam keadaan ia sudah mengetahui tentang ilmunya, ya, dalam rangka untuk memberikan ilmu atau faedah kepada yang belum mengetahuinya. Ini faedahnya. Bolehnya bertanya kepada seseorang yang ia sendiri sudah mengetahui tentang ilmunya. Ya. Namun ia bertanya dalam rangka untuk memberikan faedah atau ilmu kepada yang belum mengetahuinya. Dan ini bukan suatu hal yang tercela. Ada dalilnya. Mana dalilnya? Ya ini. Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Apa itu Islam? Ya Muhammad, akhbirni al-Islam. Dijawab oleh Nabi, dan beliau juga yang membenarkan. Sadaqta, engkau benar. Boleh. Ya. Nah. Dan dibedakan dengan pertanyaan ngetes, ya. Mau coba-coba. Ini asalnya tercela. Enggak boleh. Ya. Kecuali ada hajah, ada kebutuhan yang memang darurat untuk dilakukan. Baik, ya. Kita lanjutkan. Qala fa akhbirni 'anil iman. Pertanyaan kedua. Wahai Muhammad, khabarkan kepada saya apa itu iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Nabi, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitab sucinya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Dijawab oleh Nabi ketika ditanya oleh Jibril tentang iman dengan rukun-rukun iman. Ya, dengan rukun-rukun iman yang enam. Adapun ketika ditanya tentang Islam, Nabi menjawab tentang apa? Tentang rukun Islam yang lima. Nah, qala sadaqta, kata Jibril, kata orang tadi, engkau benar. Tambah heran lagi. Ya, berarti luas ini orang ilmunya. Ya. Qala fakhbirni 'anil ihsan. Kemudian khabarkan kepadaku apa itu ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ya, dan apabila engkau tidak mampu melihatnya, maka sungguhnya engkau atau sungguhnya Allah melihatmu. Nah. Tiga pertanyaan. Yang pertama tentang Islam, yang kedua tentang iman, yang ketiga tentang ihsan. yang inilah di dalam Islam dikenal dengan maratibud din, tingkatan-tingkatan dalam agama. Dan ini yang benar. Ini yang benar. Tingkatan yang pertama, Islam. Dia menjalankan, menunaikan rukun-rukun Islam. Yang kedua, iman. Ya. Pokok-pokok keimanan, dia imani, dia benarkan, dia yakini, kemudian diamalkan. Iman kepada Allah, kepada malaikat, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah ihsan. Hanya satu rukun saja. Ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya. Jadi, rukun Islam ada berapa? 5. Iman ada berapa? 6. Ihsan ada 1. 5, 6, 1. Ya. Ini maratibud din yang dikenal berdasarkan dalil. Di antaranya hadis ini, hadis Jibril alaihissalam. Adapun pembagian sebagian mereka yang membagi tingkatan-tingkatan di dalam Islam, ya, mengotak-otakkan kaum muslimin, ya, menempatkan level-level kaum muslimin menjadi 3 pula, namun bukan dengan istilah Islam, iman dan ihsan, ya, tapi dengan istilah syariat, hakikat dan ma'rifat. Ini laisa lahu dalilun, tidak ada dalilnya. Bahkan ini pembagian bid'ah. Syariat tingkatan yang pertama. Ini kaum muslimin yang mereka masih menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Dituntut bagi mereka untuk menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Ini tingkatan syariat. Siapa mereka? Orang-orang yang baru belajar, awamun nas. Yang kedua, hakikat. Sudah mengetahui tentang hakikat Allah. Sudah mulai dipersilahkan, bahkan diberikan rekomendasi untuk meninggalkan sebagian syariat. Kalau sudah tingkatan ma'rifat, wah itu sudah wahdatul wujud. Ya, orang Jawa bilang manunggaling kawula Gusti. Allah sudah melebur dan menyatu, merasuk dalam raganya. Apa yang ia lakukan buruk dan baiknya menurut kacamata manusia, pandangan manusia, tapi itu jangan ditanya dan jangan disalahkan. Ya. Nah. Sampai meskipun penampilannya seperti orang gila. Ya. Tapi kalau sudah ya dianggap wali, luar biasa. Nah. Memang katanya orang seperti ini, orang yang sudah tingkatannya wali katanya, taunya dari mana tingkatan wali itu? Ya dari level-level belajarnya dia. Kemudian rekomendasi tokoh-tokohnya dia juga. Ini sudah mencapai derajat wali. Ya. Ada wali yang penampilan zahirnya kayak orang gila katanya. Memang kelihatannya, tapi jangan disalahkan katanya. Jangan disalahkan, tidak boleh disalahkan. Kenapa? Yang ia perbuat itu sudah didasari dengan ilmu. Jadi melihatnya itu jangan dengan kacamata orang awam, tingkatan syariat, tidak boleh. Tidak boleh. Yang harus ditanamkan adalah husnudzon katanya. Meskipun ia minum khamar, meskipun dia naudzubillah berzina, tidak mau sholat, meskipun. Tapi dia sudah wali, jangan ditanya. Husnudzon. Dan yang seperti ini katanya gak boleh diambil ilmunya. Memang dia bukan guru, bukan ustad, bukan ya, bukan wali syariat katanya. Wali jenis yang kedua, versi mereka yang sudah tingkatan ma'rifat ya tadi. Wali yang penampilannya bukan seperti orang gila, yang dimintai berkah ya, anggota tubuhnya ya, demikian pula pakaiannya, demikian pula hal-hal yang lainnya. Yang ini semuanya adalah perbuatan ghulu. Ini sudah tingkatan ma'rifat. Ya. Dan ini pembagian yang sama sekali tidak dikenal di dalam Islam. Dan para ulama mengingkari pembagian ini. Nah. Paham tum? Jadi kalau ditanya tentang kam maratibud din, ada berapa tingkatan agama? Ada berapa? Ada tiga. Sebutkan. Islam, iman, ihsan. Sebutkan contoh pembagian waratibuddin yang bid'ah. Sebutkan di antaranya tadi. Ya. Nah. Sebagian lagi membagi dengan istilah yang lain. Istilah mereka, ya, yang pertama awamun nas, awam. Yang kedua darajah atau manzilah khassah, orang-orang khusus. Yang ketiga khassatul khassah, spesial, tingkatan spesial, prioritas. Ya, jadi kalau ada rumah sakit itu kelasnya VVIP, gitu ya. VVIP, spesial banget sudah. Ya, lepas dari tanggungan-tanggungan syariat. Nauzubillah. Jadi semakin lama mendalami tentang Islam, semakin banyak ibadah dan semakin tua umurnya, itu luar biasa. Semakin banyak yang dibolehkan untuk ia tinggalkan di dalam perkara-perkara Islam. Ya, kalau kita mau berkaca, ya, kalau mau dibanding-bandingkan, ya kalau begitu antara wali versinya mereka dengan, ya, Rasulullah alaihi salatu wasalam, mulia mana? Afdal mana? Ya, terhormat mana? Ya, kalau dia mengatakan, ya wali kami lebih hebat, lebih mulia daripada Rasulullah, kafir. Kafir. Bahaya. Ya. Kalau dia mengatakan yang enggak bisa dibandingkan, oh berarti masih waras. Ya. Tapi kenapa dimuliakan? Lah Rasulullah yang paling mulia saja. Itu masih sholat, masih puasa, masih ini dan itu. Sekian banyak hukum-hukum Islam. Beliau contohkan, beliau amalkan. Bukan hanya wajib, yang sunnah. Ya. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Beliau enggak pernah tinggalkan itu. Ya. Lah Anda, ya, sudah menganggap diri Anda sebagai wali? Ya, sampai Anda merekomendasi diri Anda sendiri untuk meninggalkan sebagian syariat. Di mana Anda dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam? Baik. Kita kembali ke hadis ini. Qala fa akhbirni ani sa'ah. Hai Muhammad, kabarkan kepada saya tentang kapan terjadinya hari kiamat. As-sa'ah. Ini nama lain di antara nama-nama hari kiamat. Nama hari kiamat banyak, ya. Terkadang disebut sa'ah. Terkadang disebut al-qiyamah. Ada surat namanya al-qiyamah. Terkadang disebut al-haq al-qiyam, dari qiyam karena ketika itu manusia berdiri menghadap Allah, bangkit dari kubur. Kadang disebut dengan al-haqqah. Al-haqqah dari al-haqqah, ini sesuatu yang pasti. Ya, terkadang disebut at-taghabun. Ya, yaumul asyhad. Nah. Dan beberapa nama-nama yang lain. Puluhan namanya. Yang menggambarkan tentang kondisi yang terjadi pada hari kiamat. Qala bal mas'ulu anha bi'alama minasail, kata Nabi. Tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya apa? Saya yang ditanya tentang kapan terjadinya hari kiamat dengan Anda yang bertanya, itu sama-sama tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Ya. Yas'alukan nasu 'anil sa'ah, qul innama 'ilmuha 'indallah. Manusia bertanya kepada Anda, wahai Nabi, kapan terjadi hari kiamat itu? Katakan, wahai Nabi, sesungguhnya kiamat itu ilmunya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mengetahuinya. Yang dikhabarkan kepada kita, ya, adalah tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Ya. Itu pun baru sebahagiannya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, khabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kapan terjadinya hari kiamat itu. Ya, tentang waktunya enggak ada yang tahu, tapi tentang tanda-tandanya, amaratiha, alamatiha. Qala antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'asha'i yatatawaluna fil bunyan. Bahwa kata Nabi, di antara tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha, ketika ada seorang budak wanita melahirkan tuannya. Budak wanita melahirkan tuannya. Ya, gimana itu? Ini ada beberapa penafsiran dan insyaallah nanti akan dijelaskan pada tempatnya. Di antara tafsirnya adalah ini menggambarkan nanti, ya, di akhir zaman ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Ya, di mana orang-orang kafir mereka mengalami kekalahan, ya, oleh pasukan mujahidin kaum muslimin. Sehingga sebagian mereka ada yang menjadi tawanan, termasuk para wanitanya. Para wanitanya. Lah, para wanita kafir, ya, kafirah, ini ketika menjadi tawanan, maka status mereka sebagai budak. Sebagai budak kaum muslimin. Dan namanya budak itu boleh didatangi oleh tuannya muslim. Ya, maka ketika lahir dari hubungan tersebut, maka si anak tadi, kalau dia laki-laki, maka statusnya sebagai sayyid, sebagai tuan. Maka statusnya sebagai apa? Budak. Anaknya sebagai tuan. Antalidal amatu rabbataha. Budak wanita melahirkan tuan kecilnya, begitu. Ya, majikan kecilnya. Karena memang karena hubungan dengan tuan besarnya. Ya, majikannya, sayyidnya, pemilik dari budak tersebut. Kemudian tanda yang berikutnya kata Nabi, wa antaral hufatal uratal alata. Engkau melihat orang-orang yang mereka tidak beralas kaki. Ya. Miskin. Itu statusnya penggembala kambing-kambing. Yatatawaluna fil bunyan. Berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Ya. Orangnya mereka sebenarnya masakin wal fuqara. Orang-orang miskin. Ya. Namun dari sisi bangunan berusaha untuk bermegah-megahan. Intinya di sini, poinnya atau titik beratnya di sini adalah menggambarkan bahwa di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah ketika, ya, manusia mereka berlomba-lomba untuk bermegah-megahan dalam hal bangunan sampai melebihi kebutuhan. Ya, sekedar untuk bermewah-mewahan, bermegah-megahan. Ya. Nah. Dan itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Sudah terjadi. Di hari-hari ini sudah ada tanda-tanda ini. Ya. Ada sebuah keluarga cuma satu, ya, satu tuan, satu nyonya, suami istri, nggak ada anaknya, tapi rumahnya itu seperti istana. Apa tujuannya? Bukan untuk memberikan rasa nyaman, bukan, tapi sekedar untuk bermegah-megahan, bermewah-mewahan, ya, untuk berbangga-banggaan. Ya tatawaluna fil bunyan. Qala summan talaqa, kemudian setelah diberikan jawaban dengan sebagian dari tanda-tanda hari kiamat tadi, maka orang tadi pun beranjak pergi meninggalkan majlis Nabi. Falabithu maliyan, maka kata Umar, aku pun, ya, diam sesaat. Summa qala li, kemudian Nabi bertanya kepadaku, kata Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah engkau, tahukah anda, siapa yang barusan bertanya kepadaku tentang perkara-perkara tadi? Qultu, Allah wa Rasulullah alam, kata Umar, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Karena memang Umar enggak tahu siapa itu yang barusan datang. Betul-betul enggak tahu. Maka di sini juga di antara adabnya ketika seorang ditanya tentang sesuatu perkara, baik dalam perkara dunia ataupun dalam perkara agama terlebih, ya, yang ia tidak tahu, maka hendaknya dia menjawab wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Naam. Menyerahkan ilmunya kepada Allah. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya ia adalah Jibril alaihissalam yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang perkara-perkara agama kalian. Rawi Muslim. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Taib sampai di sini insyaallah. Dan insyaallah antum hafal, ya, antum hafalkan, ya. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.